hari menunggu. Berlari bersamamu, tertawa bersamamu, bersaksilah aku. Betapa ku harap kau kembali. Biar aku di sini menanti kau kembali. Biar aku di sini menghadirkan mimpi, walau tak pasti. Betapa dalam kisahmu, berbekas di diriku saat berpisah pun tiba. Dengarkanlah hatimu, biarkanlah bicara. Masihkah ada kenangan tersisa yang tersimpan? Biar aku di sini menanti kau kembali.